له فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار أيها الطلبة رحمني ورحمكم الله جميعا وبارك الله فيكم. Masih dalam pembahasan al-ariyah, pinjam meminjam. Di mana pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan tentang komponen-komponen akad ini, ada mu'ir, ada musta'ir, ada mu'ar. Ketika ini sudah ada na'amarakulafikum, maka na'amarakulafikum al-ariyah termasuk amanah bagi orang yang mengambil pinjaman tersebut untuk membalikannya sesuai dengan apa yang ia ambil. Na'amarakulafikum. Kata Rasulullah SAW, alal jaddi ma'akhadat hatta tu'addi. Na'amarakulafikum. Dan ikhwan fillah menegaskan hadis ini, na'am barakallahu fikum, mu'alif menyebutkan hadis berikutnya. Na'am barakallahu fikum. Hadis berikutnya yang disebutkan oleh beliau di dalam bab Arya, yang dalam hadis tersebut na'am barakallahu fikum, mu'alif menyebutkan hadis tentang keharusan untuk namarakulafikum memberikan amanah. Adul amanah ilama tamantaka. Namarakulafikum. Ilaman ya'tamanaka. Namarakulafikum. Hadir ini yang akan disebutkan oleh beliau. Ikhwan fillah rahimakum jami'an barakulafikum. Di mana sisi munasabah hadis yang akan beliau sebutkan tadi itu hampir sama dengan hadis yang sebelumnya. Namarakulafikum. Di mana seorang yang mengambil barang, orang yang meminjam, musta'ir, itu na'amarakallahu fikum, dia dituntut untuk na'amarakallahu fikum menjaga barang tersebut, na'amarakallahu fikum, karena barang itu adalah amanah dari orang yang meminjami, sehingga dia nanti bisa mengembalikan barang tersebut sesuai dengan kondisinya. Ikhwan fillah rahimani wa rahmakumullah, barakallahu fikum. Nah, maka sebelum na'amarakallahu fikum kita bahas lebih banyak terkait dengan hadis yang akan kita bacakan nanti. Kita baca dulu na'amarakallahu fikum hadis yang sudah kita sebutkan penjelasannya kemarin. Hadis al-yaddi ma'akhadat hatta tu'addi na'amarakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo yang hafal silakan, Mas. Qal muallif yani Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dan diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau. Beliau bercerita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, addil amanata ila man i'tamanaka. Tunaikan amanah kepada siapa yang telah memberikan amanah kepadamu. Wala tahun man khanaka. Dan jangan engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Namarakallah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hassanahu wa sahahul Hakim. Wastankarhu Abu Hatim Ar-Razi wa akhrajahu jama'at min al-huffat wa syamilun lil ariyah. Na'am barakallahu fikum. Demikian kata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa ilaihi kuntum rahmatullahi wa barakallahu fikum. Hadis ini 'am. Ya, berkaitan dengan amanah, maka kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan amanah tersebut. Karena orang yang tidak menunaikan amanah, na'am barakallahu fikum, itu dia na'am barakallahu fikum terancam dengan adanya khusol nifaq pada dirinya. Na'am barakallahu fikum. Ya qul bi rahmatillahi wa rahmatukum jami'an barakallahu fikum. Dan termasuk perangai kenifakan na'am barakallahu fikum adalah na'am barakallahu fikum ketika orang dikasih amanah dia mengkhianatinya. Na'am barakallahu fikum. Kami bintah norah mukmujuan porokolafikum. Dan kata Imam, kita Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, wahwa syamilun lil ariyah. Nah, porokolaf hadis ini mencakup ariyah juga. Nih, ya pinjam meminjam. Ketika seorang nah, porokolafikum meminjam dan diberi, dan dikasih pinjaman tersebut. Berarti ketika temannya yang memberikan pinjaman tersebut itu mengamanahkan kepada orang yang pinjam, na'am barakallahu fikum, ikhwani fitnah nurah makmu untuk dijaga, untuk di na'am barakallahu fikum. Wa la khuntah nurah makmu jan barakallahu fikum. Al ariyah kisman. Ariyah itu ada dua. Enam. Yang pertama al ariyah al mazmunah na'am barakallahu fikum mazmunah mim bat mim nam nun ya apa ta marfutah mazmunah ya mim bat ya mazmunah ya yang kedua al ariyah muaddiyah na'am barakallahu fikum adapun yang al ariyah mazmunah itu na'am barakallahu fikum pinjaman yang apabila na'am barakallahu fikum barang yang dipinjam itu ada talaf ada kerusakan maka na'am barakallahu fikum orang yang pinjam harus mengganti na'am barakallahu ikhwan fillah rahimakumullah barakallahu adapun yang al-ariyah mu'addiyah maka yang pinjam harus mengembalikannya. Na'am barakallahu fikum. Sama seperti atas. Cuman ketika ada kerusakan tidak ganti. Tidak mengganti. Ya qul bismillah rahmukum jami'an wa barakallahu fikum. Ini na'am barakallahu fikum dua jenis macam atau dua macam ariyah ini na'am barakallahu fikum. Itu tergantung syarat. Ketika seseorang na'am barakallahu fikum melakukan akad ariyah na'am barakallahu fikum karena yang hendaklah mukmah disebutkan al muslim ala syurutin muslim itu tergantung syaratnya kalau ibit hendaklah mukmah ketika na'am barakallahu fikum ini tak pinjamin nanti kalau rusak nanti ya berarti na'am barakallahu ini ariyah mazmunah na'am barakallahu fikum kalau ibit hendaklah mukmah jangan barakallahu fikum. Nah, sudah ya. Ya kau ini bertentah melarah mukjami anda barakallahu fikum. Ketika ditanya pinjam, ini mazmunah atau mu'addiyah? Bilang mu'addiyah dan disepakati sudah amarak. Antum bisa mengambil pinjaman tersebut sampai menggunakan manfaatnya. Nah, barakallahu fikum. Berupaya dijaga dengan baik na'am barakallahu fikum hingga bisa nanti na'am barakallahu fikum dikembalikan barang tersebut kepada pemiliknya. Ikhwani fitnah melarahmu. Kok ternyata setelah digunakan dan bukan pada perkara yang dia melampaui batas dalam penggunaannya, maka na'am barakallahu fikum dia tidak mengganti. Paham ya? Itu namanya ariyah mu'addiyah. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwani fillah rahimakumullah rahimakumullah barakallahu fikum. Hadis ini disahihkan oleh Al Hakim. Nah, barakallahu. Khonibidin rahmatullahi wabarakatuh. Tapi diingkari oleh Abu Hatim Ar-Razi. Yakni Muhammad bin Idris. Namanya Abu Hatim Muhammad bin Idris. Al-Amarak Ar-Razi. Khonibidin rahmatullahi wabarakatuh. Dari hadis ini, diambil faedah. Yang pertama, wujubu ada'il amanah. Wa min bainiha al-ariyah. Wajibnya menunaikan amanah. Dan di antara amanah tersebut itu adalah al-ariyah. Ya khali bin rahmah rahmukumujian warakulahfikum. Al-Hafidh mengatakan, wawwa syamilun lil-ariyah. Hagadah. Nah, warakulahfikum. Khali bin rahmukumujian warakulahfikum. Nah. Beliau menukilkan dari jama'atum nil-hufad. Wasnya na'am warakulahfikum. Hadis ini mencakup juga tentang ariyah. Na'am warakulahfikum. Khalifidin rahmatullahi wabarakatuh. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wahada wajhun wajhu istishhadil mu'allif bihadal hadis. Inilah sisi istishhadnya mu'allif. Mu'allif menjadikan hadis ini sebagai dalil untuk bab ariyah. Na'am warakulahfikum. Nah, yaitu wajibnya menaikkan amanah. Termasuk amanah adalah al-ariyah. Ikhwani fiddin rahimakumullah rahimakumullah barakallahu. Wa min fawaidi hadzal hadis, dan termasuk faedah hadis ini, annal insan la yaruddul amanah ila limani atamanahu. Sungguhnya manusia tidaklah mengembalikan barang amanah tersebut kecuali kepada siapa yang memberikannya. Fani wa tahmilah ujim barakallahu. Ampian pinjam barang kepada A, maka kamu kembalikan kepada A. Na'am warakallahu. Kalau seandainya kamu kembalikan kepada B, ya, maka ini amarakallahu fikum yasih, ya. Yang pertama dengan bukti. Bahwasanya si B adalah orang yang dikasih kepercayaan oleh si A. Na'am warakallahu fikum. Untuk menerima barang dari antum. Na'am warakallahu fikum. Faham ya? Ya kan ini tentang marah mukmujian warakallahu fikum. Nah. Misalnya na'am warakallahu fikum. Ya kan ini tentang marah mukmujian warakallahu fikum. Ada orang datang, Pak. Afan, Pak. Saya na'am warakallahu fikum disuruh ya, Pak Fulan untuk ngambil mobilnya. Katanya hari ini mau dikembalikan. Oh iya. Na'am warakallahu. Mana buktinya? Ya harus gitu na'am warakallahu fikum. Kalau tidak na'am warakallahu fikum enggak bisa. Harus dikembalikan pada orang ini. Ya. Kalau ini bintah merem. Kalau enggak ada apa-apa. Na'am, enggak ada bukti. Enggak ada bukti. Kamu kembalikan. Na'am. Ternyata kok orang tersebut orang yang menipu na'am warakallahu fikum. Ya. Abdoman kepada antum na'am warakallahu fikum. Ya. Kalau ini bintah merem. Kamu wajib na'am warakallahu fikum. Menggantinya. Na'am warakallahu fikum. Ya. Karena apa? Karena seharusnya antum kasihan kepada si Pak A gitu na'am warakallahu fikum. Kan gitu ya. Ya kan ini entah makmu. Ada orang, Pak ini. Atau enggak tanya buktinya, bukti apa? Na'am warakallahu fikum. Langsung kamu kasihkan saja. Ternyata orang tersebut adalah penipu misalnya. Ya. Ya kan ini entah warakallahu fikum. Akhirnya Pak A tadi na'am datang. Mana mobil saya? Loh katanya sudah antum suruh orang untuk ngambilnya. Siapa suruh? Mana buktinya? Ya. Enggak ada bukti, enggak ada apa. Kan gitu ya. Ya sudah na'am warakallahu. Maka harus dihitung kembali. Harus dengan bukti na'am warakallahu fikum. Kalau misalnya harus dikembalikan kepada orang lain, ya, maka harus bukti orang tersebut na'am warakallahu fikum termasuk orang yang dipercaya atau wakilnya, ya, orang yang memberikan amanah tadi. Atau ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah na'am warakallahu fikum dengan qarinah. Ya. Qarinah na'am warakallahu fikum di mana ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah fikum. Ya, secara kebiasaan biasanya na'am warakallahu fikum, ya. kita tahu orang ini biasa bersama dengan Pak A, mungkin anaknya atau istrinya atau siapa gitu ya, amarakum. Suatu ketika kita pinjam barang pada si Pak A tadi. Ya kan ibtah narahmukum jazal barakallahu. Kita kembalikan barang itu. Ngetok rumah tok tok tok tok. Pak ada, oh itu ke pasar. Narahmukum. Ya. Orang ke pasar. Nah, ada apa, Pak? Ini mau kembalikan barang. Barangnya ini kemarin saya pinjam. Ya, kan ibtah narahmukum jazal barakallahu. Pertanyaannya, apakah kita harus mencari Pak A tadi untuk menyerahkan barang? Ya. Maka dalam hal ini namor enggak apa-apa, dikasihkan kepada orang yang ya secara korina orang itu akan menyerahkan barangnya kepada pemiliknya. Enggak masalah. Jadi enggak harus ya nunggu atau enggak harus mencari namorakallahu fikum. Ikhwan fillah rahimakumullah kemudian pemiliknya secara langsung untuk kita serahkan. Tapi cukup namorakallahu fikum kepada orang lain yang secara korina barang itu akan dikasihkan kepada apa? Kepada pemiliknya. Tidak apa-apa. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan ibn tuntah, warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Rasulullah SAW mengatakan, adil amanatah ila mani tamanaka. Lah ya. Jadi pada orangnya, nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan ibn tuntah, warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Kemudian, ikhwan ibn tuntah, warahmatullahi wabarakatuh. Hadis ini, nah, warahmatullahi wabarakatuh. Menjelaskan kepada kita namarakallahu fikum tahrimul khianati mutlaqa. Namarakallahu fikum. Haramnya berkhianat secara mutlak. Khairi bintah marahmuk mujain barakallahu. Ya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk mengkhianati orang yang berkhianat kepada kita. Ya, padahal ya bintah marahmukmu. Ya. Kita na'amarakallahu fikum, ya, pada sebagian kondisi, itu diperkenankan untuk membalas sesuai dengan apa? Perbuatan yang apa? Yang ditimpakan kepada kita. Kan itu ya? Ya, kan itu entah, na'amarakallahu fikum, na'amarakallahu fikum. Tapi dalam bab khianat tidak boleh. Na'amarakallahu fikum. Kata Rasulullah SAW, wala tahun man khanak, jangan kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Na'amarakallahu fikum. Itu menunjukkan bahwasanya berkhianat baik kepada orang yang mengkhianati kita atau lebih-lebih kepada orang yang tidak mengkhianati kita namarakallahu itu tidak boleh, sehingga diambil faedah oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwasanya hadis ini menjelaskan bahwa haramnya khianat secara mutlak. Hadis itu entah menarah hukum syariat barakallahu dalam segala hal. Yeah. Ya. Ya hadis itu entah menarah hukum syariat barakallahu fikum. Dannya kita tidak mengkhianati. Berkhianat. Hatta kepada orang kafir. Kita tidak boleh berkhianat. Ya. Yeah. Abdul mu'ahadah terjadi. Antara kita dengan orang kafir. Namarakallahu fikum. Maka kita diasung untuk. Yeah. Namarakallahu fikum. Mengawal perjanjian tersebut. Secara amanah. Namarakallahu fikum. Dengan jujur. Amanah. Namarakallahu fikum. Tidak boleh kita namarakallahu godar. Tidak boleh kita na'amarakallahu fikum menyelisih perjanjian tadi. Karena ya, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk menunaikan amanah dan melarang dari mengkhianati secara mutlak. Berkhianat secara mutlak. Ikhwanibitintah rahimahin wa rahmatum jami'an wa barakallahu fikum. Al-Mu'im ikhwanibitintah rahmatumullah. Hadis ini disebutkan oleh mu'alif di dalam babul ariyah pada apa? Pada lafadznya adil amanata ila mani tamanaka. Ikhwani fillah rahimakumullah jami'an barakallahu fikum. Sekarang ikhwani fillah rahimakumullah jami'an barakallahu fikum. Disebutkan nama barakallahu fikum satu masalah yang disebut dengan mas'alatu zufri. Ya, mas'alatu zufri. Kalau kita tentang orang mas'alah zufri itu nama rokalaf itu seperti contohnya ya, nama rokalaf seperti contohnya. Ya, ada orang yang punya tanggungan kepada kita. Kanibat entah melarangmu. Kemudian dengan tanpa sepengetahuan orang tersebut kita ambil, ya, namorakulafikum, ya, harta orang tersebut seukuran tanggungan yang, ya, kita miliki, yang ada pada kita, yang apa, yang tanggungan dia kepada kita. Paham ini ya? Itu disebut dengan masalatul kufur. Bolehkah demikian? Paham enggak masalahnya? Masalahnya paham? Jadi ada orang yang punya tanggungan sama kita. Mungkin dia punya utang. Punya utang kepada kita. Namarakallahu fikum. Uang 100 ribu misalnya. Namarakallahu. Ya, mungkin karena mungkin sudah lama enggak balik-balik. Namarakallahu fikum. Pas kebetulan namarakallahu fikum. Uangnya dia mampir ke kita. Wes pak. Jikik sisan wis namarakallahu. Tak ketahuan sama dia. Boleh enggak semacam ini? Ya, ini yang disebut dengan masalatul zufur. Namarakallahu. Ya. Ya qali bi tindah marahmukum jami barakallahu fikum. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahutaala bahwa masalatul zufur di sini ada khilaf dengan para ulama terkait dengan boleh tidaknya namarakallahu. Qali bi tindah marahmukum barakallahu. Nah, beliau mengatakan Qalibuddin rahmatullahi wa barakatuh. Hadhil mas'ala fiha arba'atu aqwalin lil ulama. Masalah ini terdapat 4 pendapat dari pendapatnya para ulama. Yang pertama, al-qawl awal al-man'u mutlaqa. Enggak boleh. Ya, enggak boleh secara mutlak. Naam. Ikhwani bin rahmah rahmatullahi wa barakatuh. Enggak boleh secara mutlak. Ya, berdalil dengan hadis yang kita baca tadi. Adil amanata ila man i'tamanaka. Naam barakatuh. Enggak boleh. Kami bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, pendapat yang kedua, al-jawazu mutlaqah, boleh secara mutlak. Istadallu alaihi bil ayat, mereka berdalil dengan ayat. Faman ya'tada alaikum fa'tadu alaihi bimisli ma'tada alaikum. Namarakallahu, barang siapa yang melampaui batas kepada kamu, maka balaslah perbuatannya tersebut sesuai dengan apa yang mereka lakukan kepadamu. Namarakallahu. Diutangi enggak bayarkan ini. Namarakallahu. Ya kebetulan lah mampir duitnya ke kita namar sesuai dengan jumlahnya. Namarakallahu, kita ambil tanpa sepengetahuan dia. Namarakallahu. Kan duit entah orang kemudian barakallahu. Ya. Ini lawan pendapat yang kedua. Jawaz mutlaqah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah barakallahu. Pendapat yang ketiga. Naam. Al-qaulu tsalits in kana ma akhadtu min jinsi ma huwa laka. Fala ba's. Naam barakallahu. Jika yang engkau ambil itu serupa dengan apa yang engkau miliki dari orang tersebut, pada orang tersebut, maka enggak apa-apa. Ya. Mari kita tentah mengarah kemudian para kalafik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dia ambil darimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau yang menjadi tanggungan dia kepada kamu adalah seekor kambing misalnya namarakallahu. Ya. Mana entah marahmu. Dengan tanpa pengetahuannya, ya, dia mengambil kambingnya. Sama seperti kambing yang kamu dulu ya punyanya kamu diambil sama dia. Ya, kalau itu yang terjadi, kata pendapat yang ketiga namanya labas. Naam. Kami bertentang melarang musyawarah. yang disebutkan di sini misal ayyakuna fi dhimmati laka mi'ata sha'in min burrin. Kalau itu entah merah pujian barokah. Seperti amarakallahu fikum, dia memiliki tanggungan padamu, ya, 100 sok gandum. Nah, amarakallahu fikum. Fata'khudhu min malihi mi'ata sha'in min burrin. Kamu pun mengambil dari hartanya sama 100 sok gandum juga. Nah, amarakallahu fikum. Ya kana bitlah marahmuk mujan barakallahu. Wa amma idza kana min ghairil jinsi fa innahu la yajuz. Kalau tidak serupa jenis, enggak sejenis nama barakallahu yang untuk ambil, maka enggak boleh. Di annahu idza kana min ghairil jinsi sara mubadalah wa muawadhah fa yakunu aqdu bai'in. Nah, barakallahu. Kalau berbeda jenisnya, maka yang semacam ini menjadi akad mubadalah. Akad jual beli. Nah, barakallahu. Kalau dibintah menolak mukmin barakallahu. Wa aqdul bai' la yajuzu illa bi ridan minal ba'i'. Sementara akad jual beli itu tidak boleh terjadi kecuali dengan keridhaan dari orang yang menjual. Nah, barakallahu. Fala hadza fala yajuz. Alasannya seperti itu. Jelas ya? Harus seperti ini. Ya, kalau memang namora kalau dia mengambilnya selain dari jenis barang yang kamu miliki dari pada dia, maka tidak diperkenankan. Saya sini. Ya kan ini tentang namora kemudian para kalau. Enam. Ya kan ini tentang namora kemudian para kalau fikum. Al-qaulu rabi' pendapat yang keempat namora kalau fikum. Annahu idza kana sabul haqqi zahiran falaka an ta'khudha bi miqdari haqqika. Ya, kalau memang ikhwan sebabnya hak nampak namaraqlaw, sebabnya betul. Ya, maka enggak apa-apa namaraqlaw fikum antum ambil seukuran dengan hak kamu. Ya. Khali bi rahmatullahi wa in kana batilan falaysa laka an ta'khudha. Kalau ternyata sebabnya batil, enggak benar, namarakallahu fikum, enggak boleh namarakallahu fikum. Ya, seperti sebab yang hak namarakallahu fikum. Ya. Ada seorang istri yang itu menjadi tanggungan, ya, nafkahnya kepada suaminya. Ternyata suaminya tidak ngasih-ngasih nafkah yang cukup. Ya. Fali bi tindah narahukum jan barakallahu. Nah, lah sebab dia mengambil ini hak betul. Nggih. Ya kan iki entah akhirnya amarakallah dia mengambil sesuatu dari hartanya suami, ya, sesuatu yang mencukupi dirinya. Ya, seukur dengan yang sesuatu yang mencukupi dirinya, maka ini enggak apa-apa. Ini berdasarkan hadisnya Hindu bin Usfa. Nah, amarakallah. Kan iki entah amarakallah pun barakallah. Nggih, Hindu bintu Utsbah Nabarakah itu istrinya Abu Sufyan pernah mengeluh kepada Rasul alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah inna Abu Sufyan rajulun sahih. Ya Rasulullah, Abu Sufyan itu pelit, enggak memberikan sesuatu yang mencukupi untuk saya dan untuk anak saya. Nabarakah, bolehkah saya mengambil hartanya dengan tanpa sepengetahuan dia? Nabarakah, maka Rasulullah alaihi salam, ambillah, ya, sesuatu yang cukup bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf untuk kamu dan anak kamu. Nah, barakallahu fiik. Khali bi tindah min rahmatik insyaallah barakallahu fiik. Nah. Allah alam bissawab. Sehingga ikhwan tindah min rahmatik insyaallah barakallahu fiik ini terkait dengan mas'alatul kufur. Nah, barakallahu fiik. Mas'alatul kufur yaitu di mana seorang memberi tanggungan kepada kita kemudian kita ambil seukuran dengan tanggungan yang ia miliki nam tanpa pengetahuannya. Nam warakulaf indal ulama, di sisi para ulama ada empat pendapat itu. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakum jami'an barakallahu fi. Nah, wallahu a'lam bissawab. Kemudian qala al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala wa an ya'la Ibnu Umayyah radhiyallahu anhu qala dari Ya'la ibn Umayyah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridainya, beliau bercerita, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada saya, idza atatka rusuli fa'atihim 30 dir'an. Nah, barakallahu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila datang kepadamu utusan saya, kasih kepada mereka, utusan-utusan saya, kasih kepada mereka 30 baju besi. Nah, barakallahu. Ini pinjam ini, nah, barakallahu. Qultu, maka Ya'la ibn Umayyah mengatakan, ya Rasulullah wa ya Rasulullah, a'ariyatun madmunatun au a'ariyatun mu'addatun, namurakum addiyatun mu'addatun, namurakum. Ya khali baitun rahmatullahi wa barakatuh. Ariyah madmunah atau ariyah mu'addat, namurakum. Ya, kita sudah jelaskan tadi ya, namurakum. Qala bal a'ariyatun mu'addatun, namurakum. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya, ariyah mu'addat. Ya, ikhwan fillah rahimakumullah wa jami'an barakallahu. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Shahih Ibnu Hibban. Artinya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Nasa'i dan disahihkan oleh Ibnu Hibban rahimahullah. Nah, barakallahu. Ikhwan fillah rahimakumullah wa jami'an barakallahu. Dari hadis ini ikhwan fillah rahimakumullah wa jami'an barakallahu fikum diambil nah barakallahu fikum faedah. Ya, anwa'ul ariyah. Ya, al-ariyatu nu'ani. Ariyah itu ada dua. Ya, yang pertama ariyatun madmunatun. Yang kedua ariyatun mu'addatun atau mu'addiyatun. Nah, barakallahu. Ikhwani fillah rahimakumullah wa barakatuh. Nah, adapun ariyah madmunah itu pinjaman yang dipersyaratkan adanya ganti rugi ketika apa? Ketika adanya kerusakan pada barang. Nah, barakallahu. Ya qul bismillah rahmatullahi wa barakallahu. Sehingga kerusakan apapun dari barang tersebut ya, ya qul bismillah rahmatullahi. Kalau yang dijadikan apa? Diakadkan adalah ariyah madmunah, nah baik kerusakan diakibatkan karena sesuatu yang ya namarakallahu fikum penggunaan yang sesuai ya, bukan penggunaan yang sifatnya melampaui batas ya, atau lebih-lebih yang melampaui batas, nah tidak sesuai dengan prosedur penggunaannya, namarakallahu fikum, maka dia harus ganti ya, itu namanya ariyah madmunah. Tapi kalau ariyah mu'addat namarakallahu fikum ya, kalau ikhwan tentah marah mukmin syaitan para kelafikum, barangnya tersebut terjadi kerusakan, ya, karena penggunaan yang sesuai yang semestinya, maka tidak itu, tidak mengganti. Ikhwan ibu tentah marah mukmin syaitan para kelafikum. Sebenarnya kak baju besi nama kelafik, ya, dipinjam sama Rasulullah SAW, dipakai perang nama kelafik. Penggunaannya sesuai, ya, baju besi dipakai perang nama orang kan gitu ya. Nanti mungkin bekas ada bekas pukulan pedang, ada bekas tusukan tombak, kan gitu ya, namarakallahu fikum. Karena memang penggunaannya sesuai dengan penggunaannya, tidak taati di situ. Ya, kok ini fitnah rahimakumullah. Balik, kok ada rusak? Enggak, Pak. Enggak ganti. Nah, Rasulullah SAW ketika ditanya, ariyatun madmunah au ariyatun adad, maka Rasul mengatakan ariyatun adad. Nah, di sini ada faedah yang kedua. Namarakallahu fikum. Halibitullah rahmukum jin barakallahu fikum. Faedahnya adalah na'am barakallahu fikum ya. Puasanya na'am barakallahu terkait dengan dua jenis ariyah ini tergantung na'am kesepakatan di awal. Ya, apapun yang disepakati itulah yang akan dijalankan. Kenapa? Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan al-muslimu ala surutihim. Ya. Muslim itu tergantung syaratnya. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah wa barakatuh. Nah, barakallahu fikum. Ya kan lebih tentang nawarah kemudian barakallahu fiik. Nah, dari hadis ini sudah menolak kemudian barakallahu fiik. Diambil nama barakallahu fiik faedah sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, jawazu isti'arah bidduru' nawarakullah, bolehnya meminjamkan nawarakullah fikum baju besi, nawarakullah baju besi. Kali ini tentah norah bujian barakullah. Nah, untuk perang tentunya ya, nawarokoh baju besi digunakan ya untuk perang nawarokoh. Ya kali ini tentah bujian barakullah. Nah, sebagaimana dalam hadis ini Rasulullah SAW meminjam ya baju besi kepada Ya'la ibnu Umayyah. Naam barakallahu fikum. Khalifatun rahmanurrahim. Jangan barakallahu fikum. Kemudian di sini naam barakallahu fikum. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memunculkan sebuah masalah, naam barakallahu fikum, satu masalah, yaitu khalifatun rahmanurrahim. Ketika seorang yang meminjam itu tidak ditakyid. Tidak ditakyid. Pinjamannya itu matmuna atau muadda. Ya, dianggap apa gitu. Nah, orang. Ya kan itu entah marah kemudian. Disebutkan di sini amaraku afikum. Nah. Lakin idza faqada syart fahal hiya muaddatun au matmunatun? Nah, barakallahu fikum. Ya. Akan tetapi ketika namar, ketika minjam itu tidak dipersyaratkan. Enggak ada syarat. Terus pokoknya pinjam gitu namar. Apakah pinjaman itu dianggap matmuna atau muadda? Gitu ya. Kenapa? Dua akad ini konsekuensinya berbeda. Ya. Ya kan ini tentah merah kemudian barakallahu. Kata beliau, fi hadza khilafun baina ahli al-ilmi. Namar kalau dalam masalah ini ada khilaf di antara di kalangan para ulama. Minhum mengqal, di antara mereka ada mengatakan ya dianggap muaddat. Ya. Annaha muaddatun. Naam. Wa ma'na muadda annahu la dhamana 'alal musta'ir illa bi ta'addin au tafritin ya. Nah, barakallahu. Maknanya adalah dia tidak ada ganti, tidak harus mengganti kepada orang yang namarakallahu fikum, yang ya atas orang yang meminjam namarakallahu fikum, kecuali kalau barangnya tadi digunakan secara tidak prosedural. Ya. Ya kali wa rahmatullahi wa tafrid atau ya muta'addin namarakallahu melampaui batas. Pinjam mobil namarakallahu tabrak no sengaja namarakallahu ganti namarakallahu ya meskipun apa muadzat kenapa karena namarakallahu fikum ya dia namarakallahu fikum melakukan talaf, melakukan sesuatu yang mengakibatkan rusaknya barang tersebut karena apa melampaui batas. Nah, tafrid. Nah, kalau dibikin tahmarah mukminjalan barakallahu. Pinjam mobil namarakallahu fikum, naruhnya sembarangan, akhirnya dicolong sama wong namarakallahu, dicolong sama orang, itu nama tafrid namarakallahu, ganti dia namarakallahu, gitu ya, itu mad. Tapi kalau misalnya namarakallahu fikum kerusakannya sesuai dengan penggunaan yang prosedural namarakallahu fikum, maka untuk akad ariyah muaddah ini tidak mengganti la dhamana lil musta'ir. Mustahil tidak ada ganti rugi. Faham ya? Ya kan lebih tentah menurah mukmin para kalau. Nah, ya kan lebih tentah menurah mukmin jami'an wa barakallahu fikum. Ya, dikauli sallallahu alaihi wasallam, "Addil amanata ila man i'tamanaka, fahadhi amanah." Na'marakallahu fikum. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, minhum man qala, na'marakallahu fikum, innaha laysat matmunatan illa ayyushtarat. Nah, bahwasanya tidak dianggap matmunah kecuali harus dipersyaratkan. Nah, barakallahu fikum. Wa in ishtarata fa hiya matmunatun sawa'an ta'atin au faratin. Nah, barakallahu fikum. Kan ibit entah macam. Nah, wabillati na'marakallahu fikum. Fastadalla bihadzal hadits wabillati ba'dahu. Na'marakallahu fikum. Ini bisa diperdalil dengan hadis yang kita bahas ini, juga hadis yang setelahnya yang akan disebutkan oleh mu'alif rahimahullah ta'ala. Na'marakallahu fikum. Wa bi umumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimuna ala syurutim illa syartan ahalla haraman au harrama halalan. Kaum muslimin tergantung syarat mereka, kecuali syarat yang menghalalkan sebuah perkara yang haram atau mengharamkan sebuah perkara yang halal. Ya, maka enggak boleh dilakukan. Amarakallahu fikum. Wala hadza fatakunu matmumatan in syarata anha matmunah wa illam yashtarit fala dumana ma lam yata'adja wa lam yufrit atau yufrit. Nah, barakallahu fikum. Nah, kan ibn rahmah rahmah ujian barakallahu. Nah, atas dasar ini, na'marakallahu fikum, dia atau musta'ir, orang yang pinjam itu baru menanggung kerusakan barang jika dipersyaratkan. Na'marakallahu fikum. Barang itu harus ia tanggung ketika ada kerusakan. Na'marakallahu fikum. Dan jika tidak dipersyaratkan, maka tidak ada ganti rugi atas orang yang pinjam. Na'marakallahu fikum. Selama na'marakallahu fikum, dia tidak melampaui batas dan tidak menyepelekan. Ini wit mbah marah mujal barakallahu. Al-qawlu tsalits, pendapat yang ketiga, anha matmunah. Jadi ketika amarakallahu ada pinjaman secara mutlak, amarakallahu dengan tanpa dipersyaratkan di awal, matmunah, atau amarakallahu ada amarakallahu, maka langsung dianggap gitu. Amarakallahu. Ya. Kan ibit mbahmu. Malam mustarid adamal daman. Sesuatu yang tidak dipersyaratkan, na'marakallahu fikum, tidak adanya daman. Na'marakallahu fikum. Fa in ishtarata adamal daman, kalau dia persyaratkan tidak ada ganti rugi, fala damana. Nah, maka baru na'marakallahu fikum. Ya, tidak ada ganti rugi. Wa illa fa hiya matmunah. Kalau enggak na'marakallahu fikum, secara mutlak itu maka matmunah. Enggak ada na'marakallahu fikum, enggak ada akad di awal na'marakallahu fikum. Nanti kalau rusak ganti ya na'marakallahu fikum. Kan enggak ada itu ya na'marakallahu. Pinjam gitu saja na'marakallahu. Ternyata balik-balik rusak, ganti, harus ganti. Na'marakallahu fikum. Nggih. Ya. Kalau fitin rahmah rahmatullahi barakallahu. Nah. Kalau fitin rahmah rahmatullahi barakallahu. Nah. Kata beliau na'marakallahu, wal farqu bainahu wa bainal awwal annal awwal yaqul ya. Nah. Si. Annal awwal yaqul hiya matmunatun li kulli halin sawa'an farata aw lam yaf. Nah, disebutkan di sini na'marakallahu fikum. Jadi yang awal tadi na'marakallahu ada ya na'marakallahu fikum, kemudian yang Saya bingung sendiri lah. Apa nih? Kalau kita tentang macam para kafir, sahih kata beliau. Anda bisa lihat di sini. Walqaul sahih fi hadhil masalah annaha laysat matmutan illa fi syartin. Berarti apa? Pendapat yang kedua. Nah, para kafir yang sahih. Wallah alam bisawab. Orang lagi. Nih, was sahih fi hadhil masalah annaha matmunatun illa fi syartin. Nah, bahwasanya na barakallahu fikum itu dianggap matmunah na barakallahu fikum kecuali kalau dipersyaratkan tidak ya tidak ada dhaman na barakallahu, maka baru tidak ada dhaman ketika terjadi talaf kerusakan. Wallahu a'lam bishawab. Ini na barakallahu fikum yang disebutkan dalam masalah ariyah mutlaqah na barakallahu fikum. Ariyah mutlaqah, pinjaman secara mutlak dan mutlak dengan tanpa syarat terlebih dahulu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Nah. Sulit-sulit pertanyaannya, nawar kelam, karena nggak bisa jawab. Sulit-sulit, pertanyaannya sulit-sulit ya, nawar kelam, nggak bisa jawab kan? Nah, warakallahu fikum. Terkait dengan syaratnya mu'ayyar, orang yang meminjami, ya, dia termasuk orang yang ya, nam sahih tabarru'uhu, sah tabarru'nya. Nam. Nah, orang yang sah tabarru'nya itu orang yang nah, warakallahu fikum, baligh, akil. Namorokulafikum, ya balik akil. Sehingga kalau ada namorokulafikum, ya orang yang pinjam pada anak kecil namorokulafikum, maka nggak sah pinjamannya. Namorokulafikum, apalagi pinjam mobil pada anak kecil, ya namorokulafikum nggak boleh. Namorokulafikum, atau yang hendak merahmat menjual porokulaf pinjam kepada orang gila, kenapa? Tasarufnya atau tabarruknya nggak sah. Wallah alam besok. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Al-afu. ya, atas segala kurangan dan barakallahu fikum keterbatasan dari ana. Nattaibatul qadar subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.